oret ya man. Nguper kocang kecantol kawat bareng wis melenting ditinggal minggal. Ayo rasakno ya. sawah duwe bojo nriman kok kakean pola sampe arang-arang nyabani oma katut arek wedok sing kaya nyonya mulie telat kakean alasan suwe-suwe dheweke konangan dielengno sing wedok tambah mentang-mentang dadi geger akhire pegatan arek wedok sido dirapi atine lego pancen iku sing dikarepno awake sik kuat bentino se oleh koyo sing wedok tetep setia ngalongi deruncang runcung koyo mimilan intuno bareng kayane wis rada seret kedadean tambah suwe nek tambah ure bentino loro-loroan awake wis remek dioreng-oreng terus apa suwe-suwe ambekane gak gelis mampet saben bengi ditinggali ngletek katik braine tambah koyok dislamber bledek sing lanang tunggu omah watu cekrek-cekrek nek bengi buka no lawan mek di oleh no rempeye gede nek budalai ditinggali duwek mek satus sing lanang ngenes koyok wong ke matus akhiri sing wedok katut wong liyo wis gak boleh terus sendok omah kademen turu ijen mengkurep koyo bolo ayo mlaku-mlaku barek goleki Cak Markes biasa dangdut apa sih digawe wis entek kabeh ngene. Iya ya. Dangdut kawitan sawung kaling bojo besengut pikiran pusing. Ana dangdut akar alang-alang bojoku besengut aku kakean utang. Keripik keripik gedang yupai ton mari gegeran gegeran barek sing lanang diwasu goran dadak mancal mancal yupai ton terus keturun sampe kaadang bakule kodong bareng terus mapsrak duk pawon bareng ngeres kopis dadak keliru blangkon jangan terburu kaon nafsu ayo diurus lebih dulu kira-kira bojoku cemburu takut kehilangan wong koyo jiwaku kembang dilem cek ojo di wes jaman si arek gandeng wong tuwe wes unsume jare sing penting rai jone duwite sing penting ojire ojire namung semanten kidungan kula sae lan boten borong ka rae